pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup.